kita mengkaji, mendalami bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bisa menghadiri majalisul ilmi, menghadiri halaqah-halaqah ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah ilmu, membaca buku-buku kitab-kitab ilmu, bertanya tentang masalah-masalah ilmu, berdiskusi tentang perkara-perkara ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang dirasakan oleh semua ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Nikmat at-tafaqquh. Dikatakan sebagai nikmat yang paling besar, di antara nikmat yang paling besar, dikarenakan dengan tafaqquh fiddin, dengan kita mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, dengan kita menghadiri majalisul ilmi untuk belajar mencari faedah-faedah ilmu yang kita amalkan, kita akan bisa meraih semua pahala, meraih semua kebaikan-kebaikan yang dijanjikan. Kebaikan dunia kuncinya ilmu, kebaikan agama kuncinya ilmu, kebaikan akhirat kuncinya ilmu. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia tentang perkara agama. Dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, kata-kata kebaikan dalam riwayat ini, khairan, itu sifatnya umum, meliputi kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat di hari kiamat. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia, meraih kenikmatan dunia, kebaikan dunia, hendaklah dia belajar, memiliki ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Barang siapa pula yang menginginkan akhirat, kebaikan-kebaikan akhirat, hendaklah dia belajar ilmu. Sehingga hasanatul dunia, kebaikan-kebaikan dunia, itu hanya diraih dengan jalur ilmu. Hasanatul din, kebaikan-kebaikan pada agama, yang terkait dengan agama, diraih dengan jalur ilmu. Hasanatul akhirah, kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, dicapai dengan jalur ilmu. Sehingga ini merupakan nikmat yang paling besar. Ketika kalian bisa duduk bersimpuh, mendatangi majalisul ilmi, menghadiri halaqah-halaqah ilmu, mengkaji ilmu, mendengarkan ilmu, ayat dibacakan, diterangkan tafsirnya, hadis disampaikan, diuraikan syarahnya, keterangan para ulama disampaikan, ini nikmat yang sangat besar. Jangan sampai nikmat ini hilang daripada kita, na'udzubillahi min dzalik. Ketika orang itu sudah jauh dari halaqah ilmu, jauh dari majalisul ilmi, apalagi hatinya tidak tentram di halaqah ilmu, hati-hati. Pertanda Anda ini dicabut nikmat besar Allah daripada kalian. Ada sebuah kenikmatan besar yang dicabut dari dia. Hati-hati, kebaikan-kebaikan yang sedemikian banyak akan luput daripadanya. Sehingga hadirnya kita di Masjid Allah yang mulia ini, di ma'had yang barakah ini insyaAllah ta'ala, duduk dalam rangka tafaqquh fiddin, duduk dalam rangka talabul ilmi. Semoga hadirnya kita dicatat sebagai amal kebaikan kita, dicatat sebagai upaya kita meraih semua kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Syukuri nikmat. Ikhwanul Muslimin Azzaikumullah, yang tidak kalah besar, yang tidak kalah agung kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini bihamdillahi ta'ala, sebuah kenikmatan yang harus kita jaga. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung. Kenikmatan yang merupakan anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memberikannya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkannya. Yaitu nikmatul ukhuwah. Nikmat bersaudara karena Allah. Nikmat bersaudara di atas ketaatan kepada Allah. Nikmat bersaudara dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Nikmat bersaudara karena keislaman kita. Nikmat bersaudara karena keimanan manhaj kita. Nikmat bersaudara dikarenakan sunnah Rasul yang kita pegangi bersama. Nikmatul ukhuwah ini sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Dan itu merupakan nikmat langsung dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 103. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan satu sama lain, saling memusuhi. Lalu Allah melembutkan, menyatukan di antara hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah semata kalian bersaudara. Di awal ayat langsung disinggung nikmat Allah. Di akhir ayat ditegaskan itu nikmat Allah semata. Nikmah al-ulfah. Persatuan hati di atas Islam. Pertemuan hati di atas sunnah. Kecocokan hati di atas sunnah. Yang berbuah persaudaraan yang terajut di atas sunnah. Sama-sama Islamnya, sama-sama agamanya, sama-sama bimbingannya, sama-sama manhajnya, sama-sama akidahnya. Itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Ayat ini berkaitan dengan suku Aus, suku Khazraj di kota Yathrib dulu, sekarang kota Madinah. Dua kabilah besar yang ada di kota Madinah. Di era jahiliyah dulu, mereka ada saling bermusuhan. Saling bertikai, saling membenci. Saling bermusuhan, bahkan saling berkelahi, bertikai, bahkan saling berperang, membunuh satu sama lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sana, Allah Rasul mendakwai mereka dengan Islam. Diajak masuk Islam, menyatukan sesembahan hanya Allah Azza wa Jalla. Menyatukan nabinya Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan kitab sucinya Al-Qur'anul Karim, menyatukan bimbingannya, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Menyatukan akhlaknya, menyatukan ibadahnya, menyatukan dakwahnya, menyatukan muamalahnya, semua dengan bimbingan Islam. Mereka mengijabai. Mereka masuk Islam. Dengan Islam inilah mereka semua akhirnya bersaudara. Tidak menampilkan fanatisme kesukuan. Tidak menampilkan fanatisme kedaerahan. Mereka kemudian dijuluki sebagai sahabat Ansar. Tidak menampilkan Ausnya, tidak menampilkan Khazrajnya, tapi menampilkan Ansornya sebagai pembela-pembela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya bersaudara. Yang dulunya bermusuhan, hilang permusuhan, hilang pertikaian, hilang kebencian, hilang kedongkolan, hilang dendam. Bahkan tidak ada lagi peperangan dan pembunuhan tengah-tengah mereka. Bersaudara dengan keislaman mereka. Yang diinginkan pada ayat ini, Allah menyebutkan itu nikmat Allah. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Itu nikmat Allah. Kamu dulu bermusuhan, saling membenci, sekarang lembut hati kalian, saling menyatu hati kalian, saling berukhuwah. Itu nikmat Allah. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kamu semua menjadi bersaudara. Nikmatul ukhuwah. Disebutkan dalam ayat yang lain di Al-Anfal ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang besarnya, agungnya nikmat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka umat manusia ini. Allah menegaskan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau wahai Nabi membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan mereka, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Resapi ayat ini, ayat-ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa ukhuwah, mencabut rasa mahabbah, Allah lemparkan dalam hati sebagian orang dengan sebagian yang lain permusuhan, kebencian. Tidak akan ada seorang pun, siapapun untuk bisa menyatukan mereka. Bahkan ayat tadi menegaskan, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasul, tidak bisa. Walaupun dikasih fasilitas, dipersilakan menggunakan semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada ini, dipergunakan untuk bisa menyatukan hati-hati mereka, tidak bakal bisa. Ketika Allah tidak menghendakinya, kamu tidak bakal bisa. Tapi ketika Allah menghendaki, semua akan bersatu. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Sehingga itu merupakan nikmat besar dari Allah. Anugerah murni dari Allah. Rasul tidak bisa. Apalagi yang selain beliau. Sehingga ya kawan-kawan, azakumullah, resapi, hayati. Ketika kita bisa kumpul, duduk bersama-sama di tempat ini, kita bertemu, saling tatap wajah, saling senyum, bisa berjabat tangan. Itu bukan perkara sepele. Itu bukan perkara yang ringan. Itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jal. Anugerah besar dari Allah Azza wa Jal. Allah menyebutkan di antara hati-hati kita. Na'udzubillah min zalik. Ketika dicabut itu, tidak akan bisa bertemu. Tidak akan bisa tatap muka. Tidak akan bisa mengumbar senyum. Tidak akan bisa hatta jabat tangan. Ketemu wajah, benci dia. Jangankan wajah, dengar namanya, tidak mau dia. Itu ketika nikmat tadi dicabut. Ketika Allah menghendaki yang seperti itu, tidak akan ada bisa seorang pun untuk menyatukan hati-hati yang telah pecah. Ada sebuah asar disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan Al-Anfal 63. Walakin Allah alafa bainahum. Disebutkan sebuah asar dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah. Bahwasanya Abdah ini dia berjumpa dengan Mujahid. Mujahid itu salah seorang imam besar era tabi'in. Berjumpa dengan Mujahid. Lalu Mujahid ini menjabat tangannya Abdah. Ketemu, dijabat tangannya. Sambil menjelaskan, kata Mujahid, tidaklah berjumpa dua orang Muslim. Kemudian mereka saling tersenyum ketika berjumpa. Berjabat tangan ketika berjumpa. Melainkan dosa-dosa mereka berdua akan berguguran, akan berjatuhan. Sebagaimana daun-daunan berguguran dari pohonnya. Ini ucapannya Mujahid. Secara riwayat, ini datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari beberapa orang sahabat dan dia sahih. Keutamaan ketika berjumpa dengan sahabat yang muslim, dia berjumpa, menyampaikan salam, tersenyum dan berjabat tangan. Menggugurkan dosa-dosa dia sebagaimana daun-daunan berguguran dari pohon-pohonnya. Katanya Abda mengomentari keterangan Mujahid di atas, inna hadza la yasir. Ini ringan sekali. Hanya senyum, jabat tangan, gugur dosa. Ringan sekali. Inna hadza la yasir. Amalan yang ringan ini. Kita setiap hari ketemu. Nah gitu ya. Setiap hari ketemu. Tatap muka dengan ikhwan-ikhwan, senyum dengan mereka, mengucapkan salam, jabat tangan, tiap hari. Ringan itu, gugur semua dosa, Masya Allah. Katanya Mujahid, la taqul hadza. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Itu bukan perkara ringan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, bukan ayat tadi. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Di bawah kan ayat ini. Jaringan dia. Katanya Abdah, fa'araftu annahu afqahu minni, maka saya pun menjadi tahu Mujahid lebih faqih daripada saya. Intinya adalah pernyataan Mujahid, la taqul hadza. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Gak ringan itu. Bukan perkara sepele itu. Bukan perkara kecil. Jangan kamu kira semata-mata bisa ketemu, senyum, jabat tangan, selesai. Gak ada nilainya. Lah, ini perkara besar. Anugerah besar. Nikmat besar. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jal. Anda bisa berjumpa dengan saudara Anda. Dengan senyum. Dengan mengucapkan salam. Dengan jabat tangan. Keutamanya menggugurkan semua dosa yang ada. Bukan perkara ringan, perkara besar. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Kalau Allah melemparkan di tengah-tengah mereka permusuhan, kebencian, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Ketemu, tidak bakal bisa. Apalagi mendekat, tidak bakal bisa. Apalagi jabat tangan, tidak bakal bisa. Kenapa? Tafriqatul qulub. Hati sudah berpecah. Hati tidak lagi menyatu. Ukhuwah hilang tengah-tengah mereka. Itu artinya nikmat Allah hilang dari mereka. Rasnabi dan hayati barakallahu fikum. Al-ukhuwah al-islamiyah, bersaudara, merajut persaudaraan dengan keislaman kita, dengan bimbingan sunnah yang kita pegangi, dengan para salaf yang kita yakini. Itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Wajib kamu jaga, wajib kamu pelihara. Jangan sampai hilang, jangan sampai dicabut oleh Allah. Di sisi lain, ikhwanabitina azakumullah, ukhuwa islamiyah, dengan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah Azza wa Jal, mencintai orang dikarenakan keislamannya, dikarenakan sunnahnya, membenci seseorang dikarenakan menyelisih sunnah, menyelisih Islam. Ukhuwah Islamiyah dengan prinsip ini, ini merupakan tali iman yang paling kuat. Menambah kokoh keimanan kita. Menambah kuat keimanan kita. Semakin sempurna keimanan kita. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dari Abu Umam al-Bahili, Surai ibn Ajlan, semua kalau meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia dalam menyempurnakan keimanan. Sempurna keimanan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, datang dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dan juga datang dari sebagian sahabat yang lain dan dari Hasan li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, awthaqu urul iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Termasuk ikatan iman yang paling kuat, engkau mencintai orang karena Allah, engkau membenci orang karena Allah. Ukhuwah dengan prinsip ini semua. Ikatan iman yang paling kuat. Ukhuwah itu menambah keimanan. Ukhuwah itu memperkokoh keimanan. Ukhuwah itu menyempurnakan keimanan. Orang semakin kuat, orang semakin tabah, orang semakin istiqamah. Orang semakin naik kadar keimanannya dengan ukhuwah. Ketika ada orang-orang yang berukhuwah karena Allah, bersaudara karena Allah, maka dia akan mendapatkan cinta Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba tadi. mencintai hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan ketika Allah mencintai hamba tadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya semua kebaikan. Ketika Allah mencintai hamba tadi, maka dia akan masuk dalam kategori awliya Allah sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua dengan al-uhwah. Dihukum dalam Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda menceritakan, zara akhun akhan lahu fi qaryatin. Dahulu ada seseorang yang menziarahi saudara dia, saudara seagama dia di sebuah desa. Fa arsadallahu fi madrajatihi malaka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan seorang malaikat untuk mengawasi dia selama perjalanan dia ke tempat tersebut. Diikuti. Diawasi, diikuti. Falamma ata alaih. Ketika sang malaikat datang kepada orang tadi, dia bertanya, aina turid? Kamu mau kemana? Dia mengatakan, uridu akhandi fi hadhil qarya. Aku ingin ketemu dengan saudaraku di desa ini. Kata sang malaikat, halaka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau memiliki sebuah kenikmatan yang ingin kau upayakan daripadanya? Yang ingin kau perbaiki daripadanya? Ada kepentingan-kepentingan kenikmatan bisnis barangkali. Qala la, tidak ada. Ghaira anni uhibbuhu billah. Hanya saja aku datang kemari menziarahi saudaraku itu karena aku mencintai dia karena Allah. Maka sang malaikat mengatakan, fa inni rasulullah ilaik. Saya ini utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan, bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Untuk menyampaikan Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu karena Allah azza wa jalla. Dengan ukhuwah ini, dengan kita saling mencinta karena Allah, saling membenci karena Allah, dengan merajut ukhuwah ini, masing-masing orang yang berukhuwah tadi mendapatkan cintanya Allah. Allah akan mencintai dia. Allah akan mencintai dia. Ketika Allah yang mencintai dia, semuanya akan dia raih. Semua kebaikan dia dapatkan. Semua keutamaan dia dapatkan. Naik itu keimanan dia. Naik martabatnya dia. Martabat keislamannya. Martabat keimanannya. Masuk dalam kategori waliullah. Orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dengan ukhuwah. Sehingga ukhuwah ini barakallahu fikum, bukan melemahkan keimanan. Ukhuwah itu menaikkan takwa, menaikkan keimanan, menyempurnakan keimanan, menyempurnakan kadar kewalian. Itu ukhuwah. Apalagi di yaumul qiyamah nanti barakallahu fikum, terlalu banyak keutamaan yang bakal dia raih. Di antara keutamaan yang begitu besar di yaumul qiyamah nanti, pahala besar yang diraih oleh orang berukhuwah di yaumul qiyamah nanti, yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, 7 pihak. Allah akan menaungi mereka pada naungannya pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah azza wa jalla. Hanya 7 dikasih naungan. Yang lainnya berkeringat, berpeluh, dengan kadar amalnya masing-masing. Di antara tujuh kelompok tadi, tujuh golongan tadi adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa alaih. Dua orang saling mencinta karena Allah. Dua orang saling mencinta karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Mendapatkan naungan Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat nanti. Di suatu kondisi, di suatu saat yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan. Umat manusia mengalami keringat yang begitu dahsyat. Tergantung kadar amalnya masing-masing. Kadar dosanya masing-masing. Ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Dalam kondisi yang seperti itu, orang yang di dunia ini berukhuwah, saling bersaudara karena Allah, saling mencinta karena Allah, mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal di hari kiamat. Itu luar biasa. Ikhwanul muslimin azakumullah. Ukhuwah Islamiyah yang terajut, yang kemudian ada ulfah di dalamnya, hati yang menyatu, hati yang berkumpul, hati yang sesuai di atas Islam, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah. Ini semuanya kata para ulama buah dari akhlak yang mulia. Ukhuwah adalah akhlak. Akhlak adalah ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah dibangun di atas fondasi akhlak yang mulia. Kesesuaian hati, kelembutan hati, bersatunya hati arah sunnah dibangun di atas akhlak yang mulia. Ada akhlak mulia membuahkan ukhuwah Islamiyah. Ada akhlak yang mulia membuahkan ulfah di atas sunnah. Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin di halaman 121 belum mengingatkan i'lam annal ulfata samaratu husnil khuluq wattafarruqa samaratu su'il khuluq. Ketahuilah bahwasanya ulfah, bersatunya hati di atas sunnah, ulfah itu buah akhlak yang mulia. Perpecahan buah akhlak yang tercela. Lianna husnal khuluqi yujibu tahabub wa tawafuq. Karena akhlak yang mulia melahirkan rasa saling mencintai, rasa saling mencocoki. Wasu'ul wasu'al khuluqi yuthbiru tabaghud wa tadabur. Dan akhlak yang jelek, akhlak yang tercela membuahkan saling membenci dan saling membelakangi. Ini poin penting yang perlu kita cermati pula barakallah. Sebuah ukhuwah itu, sebuah persaudaraan itu, sebuah ulfah, persatuan hati, kecocokan hati, ketika membuahkan akhlak yang mulia, perangai yang luhur, etika yang baik, muamalah yang bagus di antara mereka, tandanya ini ukhuwah yang benar. Tandanya ini ulfah yang benar. Karena bergandengan dengan akhlakul karimah. Muncul saling mencintai, saling menyayangi, saling merahmati, saling membantu. Jadi ukhuwahnya benar. Ulfahnya benar. Tapi ketika ada sebuah ukhuwah, katanya, sebuah ulfah, katanya, ternyata di tengah-tengah mereka, di dalamnya, ada tabaghub, saling membenci, saling memusuhi, saling membelakangi. Perang yang jelek dimunculkan di situ. Akhlak yang tercela muncul di situ. Tandanya, ini enggak beres ukhuwahnya. Enggak beres ulfahnya. Tidak mungkin ada ukhuwah disertai dengan akhlak yang tercela. Tidak mungkin ada sebuah ulfah dengan akhlak yang tercela. Enggak mungkin. Akhlakul karimah membuahkan ukhuwah. Akhlakul karimah membuahkan ulfah. Akhlakul karimah membuahkan rasa mencintai, rasa menyayangi, rasa berta'awun yang tinggi. Itu pasti. Akhlak yang tercela sebaliknya memunculkan pertikaian, perselisihan, kebencian, kedongkolan, dendam dan segala macamnya. Sehingga ukhuwah bergandengan dengan akhlak mulia. Ulfah yang benar bergandengan dengan akhlak yang mulia. Sehingga semakin berukhuwah, semakin bagus akhlaknya. Semakin ikhlas dalam berukhuwah, semakin bagus akhlaknya. Muamalah itu indah di tengah-tengah mereka. Budi pekerti itu luhur di tengah-tengah mereka. Barakallahu. Ikhwan fillah azakumullah, saya yang pandang. Untuk menggambarkan betapa pentingnya ukhuwah ini. Nikmat yang begitu agung, begitu besar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, dengan adanya ukhuwah ini, semua akan menjadi baik. Mendatangkan kebaikan-kebaikan. Itu pasti. Dengan ukhuwah barakallahu fikum, masing-masing orang, masing-masing pelakunya akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan iman yang menanjak, iman yang tinggi, iman yang naik. Merasakan iman semakin sempurna, iman semakin kokoh, bukan semakin lemah. Barakallahu fikum. Dengan adanya ukhuwah, interaksi muamalah di antara mereka semakin bagus. Akhlak terpuji, akhlak mulia dalam muamalah itu nampak sekali karena ukhuwah di antara mereka. Dengan adanya ukhuwah akan saling mencintai di antara mereka. Adanya ukhuwah akan saling merahmati di antara mereka. Dengan adanya ukhuwah akan hilang semua penyakit hati. Ketika muncul ukhuwah, kedengkian hilang, permusuhan hilang, perselisihan hilang, perpecahan hilang, pertikaian hilang. Dengan adanya ukhuwah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kami tinazakumullah, ketika kita melaksanakan, mengamalkan sebuah amal-amal besar yang lainnya dalam bidang yang lainnya, ketika dihiasi dengan ukhuwah di atas sunnah tadi, maka amal yang kita kerjakan ini menjadi semakin besar, semakin indah, semakin mulia, semakin terdepan. Kita memiliki lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan, tarbiyah anak-anak, tarbiyah para pemuda, tarbiyah yang dewasa, bahkan tarbiyah semua ikhwah. Sebuah amal yang sangat besar, yang sangat mulia, termasuk dakwah ilallah, jalannya ditempuh para anbiya wal mursalin, dakwahnya Nabi, jalannya Nabi kita Muhammad SAW, jalannya para salafun salihin. Dalam mengelola sebuah tarbiyah, ketika tarbiyah tadi dihidupkan di sana nuansa ukhuwah Islamiyah yang saya terangkan tadi, itu akan menghasilkan sebuah tarbiyah yang sangat luar biasa hebat. Nyaman mereka belajar. Damai, tentram mereka belajar. Kenapa? Suasananya ukhuwah. Murid satu dengan murid yang lainnya saling mencintai, saling berukhuwah, saling bersaudara, saling menghargai, saling memuliakan, saling menghormati. Persahabatan di antara mereka baik, muamalah di antara mereka jadi bagus. Nyaman mereka. Belajar semangat. Teman-teman banyak. Teman-temannya masya Allah saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Nyaman dia belajar. Tenang dia belajar. Kerasan di pondok insya Allah itu. Karena yang dirasakan keindahan. Suasana yang nyaman. Suasana yang damai. Suasana penuh ceria. Persaudaraan yang sangat kuat. Para mudarisinya, para musyrifinya akan mengajarkan juga dengan nyaman, dengan tenang. Masyakil-masyakil kesantrian akan hilang atau bahkan mungkin diminimalisir. Tidak banyak kasus. Ketika antar mudarisin, antar musyrifin, para pengasuh, para pengajar di sebuah lembaga tarbiyah juga terwujud di antara mereka ukhuwah Islamiyah di antara mereka di atas sunnah. Ini saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, saling ta'awun, saling koordinasi dengan bagus. Indah itu. Tarbiyah akan solid. Akan berkembang, berkualitas, menyenangkan, membawa kedamaian. Luar biasa. Kenapa dikarenakan? Suasana ukhuwah itu terpancar dalam dunia tarbiyah. Itu indahnya, luar biasa. Jalannya akan lembang, akan bagus. Tarbiyah akan semakin berkembang, semakin bagus. Barakallahu fiikum. Bisa antum bayangkan. Bisa antum bayangkan. La qadarullah na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada ukhuwah di kalangan dunia tarbiyah. Santri satu, santri yang lainnya yang ada cuma permusuhan dan kebencian. Tidak membayangkan, itu kelahi tiap hari. Rebutan mandi aja bisa kelahi. Antri makan bisa kelahi. Antri minum bisa kelahi. Makan bareng aja bisa pukul-pukulan. Kenapa enggak ada ukhuwah di antara mereka? Main bersama, sedikit tersinggung berkelahi. Dikit-dikit berkelahi. Kenapa enggak ada ukhuwah di antara mereka? Yang ada permusuhan, hancur. Akhlak mereka hancur, adab mereka hancur, ilmu jangan punya harapan. Lebih mengerikan lagi bisa antum bayangkan kalau tidak ada ukhuwah di antara para pengajarnya. Yang ini benci yang ini, yang ini benci yang ini, yang ini membuli yang itu, yang ini membuli yang ini, yang ini gapnya ini, yang ini gapnya itu, saling curiga, saling suudzon, apa yang terjadi? Yang hancur bukan merekanya, yang hancur tarbiyahnya. Rusak tarbiyah itu. Tidak mendidik tarbiyah itu. Tidak syar'i tarbiyah itu. Para pengajarnya ribut. Tidak bakal mengurusi anak-anak itu. Tidak bakal fokus dengan tarbiyahnya. Tidak bakal fokus kepada apa yang disampaikan. Malah khawatir menyampaikan sesuatu dimasuki rasa kebencian dan dendam. Menanam kepada anak didiknya supaya dendam kepada yang lainnya. Na'udzubillah. Saling curiga, saling su'uban. Hancur tarbiyah ini. Itu tidak usah pakai dalil. Itu menggunakan pendekatan akal. Kita bisa merasakannya. Bisa antum bayangkan tidak ada ukhuwah di antara semua yang terlibat dalam dunia tarbiyah ini. Pengurus tidak ada ukhuwah. Para pengajar tidak ada ukhuwah. Para musyrif pengasuh tidak ada ukhuwah. Para ikhwah sekitar tidak ada ukhuwah. Santri tidak ada ukhuwah. Wah, mengerikan ya. Sama sekali tidak mendatangkan kedamaian. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Nah, La qadarullah. Semoga enggak ada keadaannya. Itu menggambarkan betapa pentingnya ukhuwah dalam sebuah amal yang kita kerjakan. Ketika dihiasi dengan ukhuwah Islamiyah, jadi indah, menyenangkan, membuat kita damai, bahagia, membuahkan sekian banyak poin-poin kebaikan lagi setelah itu. Ta'awun, semangat, kalimat satu, kompak, saling mensupport. Masya Allah, muamalah internet menjadi indah, saling menghormati, saling menghargai. Semua itu di atas sunnah. Karena Allah Azza wa Jalla semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah, ketika kita mengamalkan sebuah amal yang sangat agung, yang sangat besar, dakwah ilallah. Kita berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, berdakwah dengan skala lebih luas. Tarbiyah skala atau hanya satu lingkaran ini saja. Begitu dakwah lebih luas lagi, menyentuh banyak pihak, menyentuh banyak tempat, banyak daerah, terlibat di dalamnya sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu para da'i Allah. Ketika ukhuwah Islamiyah yang digambarkan tadi ada dalam dakwah yang mereka lancarkan, itu luar biasa efek positif. Antar para da'i berukhuwah Islamiyah di atas sunnah, saling menghormati, saling mensupport, saling ta'awun dakwah, saling berkoordinasi dalam dakwah lillahi ta'ala. Tidak ada padanya kepentingan pribadi, tidak ada padanya kepentingan duniawi. Lillahi ta'ala semua tadi. Luar biasa indahnya, luar biasa efek positifnya. Dakwah itu sangat kokoh, akan sangat solid, akan sangat kuat. Dakwah itu. Semua ikhwah dimanapun mereka berada akan saling mencintai, akan saling menghormati saudara kita karena Allah. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Karena para dai-nya pun juga demikian. Mereka berukhuwah karena Allah, tidak ada permusuhan di antara mereka. Tidak ada kepentingan pribadi di tengah-tengah mereka. Tidak ada kepentingan duniawi di tengah-tengah mereka. Yang ada adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah. Lillahi ta'ala. Wa ala tu'atillah. Wa fi sabilillah. Dengan dakwah yang mulia. Itu luar biasa. Dakwah itu akan kuat. Akan berkembang dengan cepat. Indah tampilannya itu. Semakin nampak syiar dakwah ini. Menggeliat dakwah ini. Di mana-mana. Dikarenakan adanya ukhuwah Islamiyah di antara para duat dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada saling menghormati, yang ada saling memuji kelebihannya masing-masing, yang ada saling mengirim salam. Ketika berjumpa, perjumpaan yang begitu hangat, perjumpaan yang begitu menyenangkan. Tidak ada kecurigaan di antara mereka. Tidak ada saling mencari aib di antara mereka. Tidak ada. Dikarenakan ukhuwah Islamiyah tadi. Itu luar biasa. Dakwah diiringi dengan ukhuwah Islamiyah itu luar biasa. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya kala itu. Ketika mendakwakan Islam kepada seluruh dunia. Ruhul ukhuwah. Roh ukhuwah Islamiyah tertanam, terpatri, menghujam begitu kuat dalam sanubari para sahabat. Percontohan ukhuwah yang level puncak itu para sahabat. Nggak main-main mereka berukhuwah. Sampai bertingkatan yang nggak mungkin ada pada kita sudah. Di tengah mereka itu ada ukhuwah Islamiyah. Saya bikin satu poin saja, satu kisah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Menceritakan tentang seorang sahabat Ansar namanya Sa'ad bin Rabi'. Beliau ini seorang sahabat Ansar yang paling banyak hartanya. Istrinya dua. Ya saya sebutkan ada dalam riwayat. Ini bukan tambahan keterangan dari saya. Memang ada begitu riwayatnya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muhajirin hijrah ke kota Madinah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan beliau dengan sahabat yang mulia Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridhoinya. Yang ini Ansar, yang ini Muhajir, dipersaudarakan untuk merajut ukhuwah antara Ansar dan Muhajirin. Untuk menyatukan mereka tidak ada asofiah-asofiah. Semua adalah muslimin. Semua adalah para sahabat. Melebur. Tidak ada perbedaan Ansar dan Muhajirin. Yang ada keutamaan dalam amal soleh. Melebur. Begitu dipersaudarakan saat Ibnu Rabi' memanggil saudaranya tadi. Abu bin Auf. Bukan saudara nasab. Orang lain. Itu tinggal di Mekah, di kota Madinah, orang lain. Nah, yang ini dari Jawa Timur, dari Pekanbaru, orang lain. Yang Masya Allah, yang dari Pekanbaru, misalkan, ini juragan sawit, misal, juragan karet, misal, juragan madu, Masya Allah. Istrinya dua. Panggil. Ya Abdurrahman, orang-orang Ansor tahu, saya termasuk sahabat Ansar yang paling banyak hartanya. Rasul mempersaudarakan aku dengan engkau. Maka saya minta dengan sangat. Separuh hartaku untuk kamu. Saya punya dua istri ya Abdurrahman. Kamu pilih mana yang paling kamu suka. Akan saya ceraikan. Selesai masa iddah, nikahi dia. Aku akan mengambil satunya lagi. Ada pada antum kayak gini? Ada pada antum kayak gini? Ditunggu dulu. Datang. Wah, ini ada saudara kita dari Jawa Timur nih. Misalnya, saya punya 10 hektar kebun sawit. Separuhnya untuk antum. Saat jadinya itu dua. Antum pilih satu. Ada gak ada antum? Ditunggu dulu ini. Kalau kita macam enak kali, datang separuh harta, perjuangan saya itu luar biasa. Istri lagi dibagi dua, Allah, tak mungkin lah. Lemah iman kita ini, Masya Allah Nusa. Tapi ngakunya Masya Allah, ukhuwahnya paling bagus. Nda. Itu bentuk ukhuwah di antara mereka para sahabat. Itu luar biasa. Beliaunya tidak nerima, ditolak. Dia punya muru'ah, punya harga diri. Tahan hartamu, tahan istri. Semoga Allah memberkati kamu pada keluarga dan harta benda. Tidak perlu. Tunjukkan aku mana pasar Madinah. Ini pasar ini. Terima kasih. Muhajirin pedagang. Kalau Ansar, petani. Petani korma. Langsung beli ke pasar, jual beli. Tidak lama, sukses. Tidak lama, sudah menggunakan parfum-parfum yang beda. Ketemu sama Rasulullah SAW. Mahyam ya Abdurrahman. Ada apa ya Abdurrahman? Beda tampilannya ini. Ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan minal Ansar. Aku sudah menikah dengan perempuan Ansar ya Rasulullah. Tidak pakai lama. Tajir lintir dia juga nikah dengan sahabat Ansar. Kamu kasih apa maharnya? Nuwat min zahab. Satu biji emas. Kamu langsung mengatakan awlim walau bisyadik. Kamu adakan walimah walaupun satu ekor kambing. Syahidnya adalah yang pertama tadi. Persaudaraannya begitu kuat antara sahabat Ansar dan Muhajirin sampai mereka ikhlas. Sampai mereka ikhlas berbagi harta untuk saudaranya. Bahkan ikhlas berbagi istri dengan saudaranya. Bukan dipakai berdua. Enggak, na'udzubillah. Diceraikan. Selesai masa iddah, freeze, dinikahi. Gitu. Nah, itu luar biasa. Itu para sahabat. Antum perhatikan dakwah mereka. Dakwah para sahabatul kiram. Dakwah yang betul-betul dihiasi dengan ukhuwah Islamiyah yang selevel itu tingginya. Wah, itu luar biasa. Menguasai dunia. Itu kata-kata yang tepat. Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Itu dengan para sahabat. Dengan asbabnya para sahabat. Para sahabat. Dan itu penggambarannya sudah ya. Dan jangan dikira gak mungkin kembali lagi. Bisa. Selama semua para du'at ila Allah yang di atas sunnah. Du'at salafiyin. Du'at sunnah. Mereka semuanya satu. Berta'awun. Berta'aluf. Berta'afi. Bertasyawur dalam dakwah ini. Masing-masing keikhlasan dijaga. Lillahi ta'ala dalam dakwahnya. Tidak ada kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan duniawi padanya. Masing-masing berta'awun. Alal birri wa taqwa. Dengan yang mereka mampu. Masing-masing bertasyawur. Berkoordinasi. Di atas keimanan mereka dengan ketakwaan mereka. Ukhuwah di antara mereka dijaga. Kesatuan hati dijaga. Persatuan kalimat di atas sunnah dijaga. Indah dakwah ini. Dakwah salafi akan tersebar di seluruh penjuru tanah air. InsyaAllah ta'ala. Dan terjadi. Sudah kita lakukan selama ini barakallahu fikum. Walhamdulillah ala taufiqihi wa hidayatihi wa ma'unatihi. Ketika ukhuwah Islamiyah terjalin, satu kata di atas sunnah, satu ta'awun di atas sunnah, dakwah sunnah ini tersebar dengan cepat. Masya Allah. Seluruh tanah air. Dari mulai ujung sana. Mana sana ini? Ujung sana. Dari Sabang sampai Merauke. Ada salafi di sana. Ada dakwah salafi di sana. Ketika dijaga ukhuwah ini, dijaga ta'awun dakwah ini, al-sunnah, dijaga yang namanya ulfah ini, kesatuan hati di atas sunnah ini, dihilangkan perpecahan, dihilangkan perselisihan, dihilangkan semuanya tadi, di atas sunnah, dengan jujur. InsyaAllah dakwah ini akan semakin kokoh, dakwah akan semakin tersebar, dan semakin indah tampilannya. Semakin ilmiah, semakin hikmah, semakin bijak. Rakam kebaikan akan kita raih dengan ini semua. Bukan semata-mata dakwah yang berkembang. Para ikhwah pun juga nyaman dalam berinteraksi. Akhlak mulia di antara mereka. Muamalah baik di antara mereka. Etika-etika berteman di antara mereka. Bisnis pun aman di antara mereka. Tidak kacau. Ukhwahnya gara-gara bisnisnya. Amat. Bisnis-bisnis ukhwah terjaga. Luar biasa. Anak-anak kita. Tarbiyahnya. Jadi indah. Jadi damai. Menyenangkan. Penuh dengan semangat dalam belajar. Pemuda-pemudi kita pun juga demikian. Indah. Dikarenakan mereka tumbuh, kembang. Di atas nuansa dakwah salafiyah. Dengan ukhwah Islamiyah. Di tengah-tengah para penampung. Kebaikan dunia akan diraih. Kebaikan tarbiyah akan diraih. Kebaikan dakwah akan diraih. Kebaikan muamalah akan diraih. Kebaikan semuanya akan diraih. Dan menyenangkan dakwah. Itu akan menambah iman. Menyempurnakan iman kita. Semua keutamanya dibahas tadi barakallahu fikum akan tercapai. Barakallahu fikum. Bisa membayangkan sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik la qadarullah. Semoga Allah menjaga dakwah kita dari semua perkara yang buruk barakallahu fikum. Jadi bayangkan bagaimana jadinya ketika para pengampu-pengampu dakwah, ketika para dai-dai hilang dari mereka ruhul ukhuwah. Roh ukhuwah Islamnya. Bagaimana jadinya ketika dicabut dari mereka na'udzubillah. yang ada perpecahan, yang ada perselisihan, yang ada pertikaian, yang ada permusuhan, yang ada kebencian. Tidak ada lagi akhlak mulia tengah-tengah mereka. Seolah-olah tidak pernah belajar adab. Tidak ada muamalah interaksi yang indah tengah-tengah mereka. Seolah-olah bukan seorang salafi. Seolah-olah seorang preman. Na'udzubillah. Ketika dicabut ruhul uhuwah di antara mereka semua, yang muncul adalah saling seubon, saling curiga, saling mencari-cari kesalahan, saling mencari-cari aib, saling mencari-cari ketergelinciran, saling menyerang, saling menuduh, saling menfonis, saling menghakimi, saling menghukumi. Na'udzubillah min dzalik. Yang hancur bukan semata-mata ukhuwahnya, yang hancur dengan semata-mata muamalahnya, yang hancur dengan semata-mata etika dan adabnya, yang hancur semuanya. Tarbiyah hancur, dakwah hancur. Ya, di tengah-tengah mereka hancur. Tapi namanya dakwah salafiyah akan terus ada. Karena Allah Azza wa Jalla yang menjalankannya akan mengganti dengan orang-orang lain. Selain yang hancur-hancur tadi itu, akan digantikan orang-orang yang baik, yang akan siap mengembangkan, membela dakwah salafiyah dengan cara yang benar. Dan akan dirasakan langsung oleh para pengampu dakwah, oleh para du'a ila Allah. Kondisi yang begitu carut marut, kondisi yang begitu tidak nyaman, tidak damai, tidak tentram. Saling bermusuhan, saling dongkol, saling dendam. Rusak semua tadi ini. Sangat tidak nyaman. Jangan pernah berpikir kemudian tarbiyah anak-anak kamu akan berhasil. Bagaimana mungkin akan berhasil? Semuanya kacau. Bagaimana mungkin bisa mengembangkan dakwah ketika ukhuwahnya hancur? Tidak bisa. Musuh-musuh dakwah akan menertawakan kalian. Itu pasti. Orang-orang yang antipati, yang a priori dengan dakwah salafiyah semakin membenci dakwah yang mulia ini. Menjadikannya sebagai alat untuk mencemarkan nama baik dakwah salafiyah di tengah-tengah masyarakat luas. Lihat mereka. Lihat mereka. Lihat mereka. Dakwah apa itu? Kok seperti itu? Dakwah apa kok seperti itu? Dakwah apa kok seperti itu? Hancur. Sum'atu dakwah hancur. Nama baik dakwah hancur. Ketika yang ada kebencian, permusuhan, bukan ukhuwah Islamiyah, hancur, hancur sehancur hancurnya. Dan untuk membangkitkan kembali ini semua bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Memulihkan situasi, memulihkan kondisi, menjadi baik kembali, jadi bagus kembali nama baik dakwah yang ada ini, bukan perkara yang gampang, susah. Tercoreng sudah di tengah-tengah masyarakat, tercoreng di tengah-tengah umumnya kaum muslim, bahkan mungkin tercoreng di tengah-tengah di hadapan para penguasa-penguasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya panabi dina azakumullah, dakwah perkara besar, amal besar. Tarbiyah amal besar, perkara besar. Harus dihiasi dengan hiasan besar. Ukhuwah Islamiyah. Dan itu harga mati. Perkara yang wajib. Wajib, tidak bisa dikatakan sunnah. Harus. Maka ya panabi dina azakumullah, nasihat yang saya pribadi dan juga ulama sekalian. Assalamualaikum. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah di atas sunnah ini. Kita berukhuwah dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan tulus, dengan jujur. Kita tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada rekayasa, tidak ada makar, tidak ada politik, tidak ada apapun dalam ukhuwah kita. Murni betul-betul kita bersaudara karena Allah Azza wa Jalla lillahi ta'ala menaikkan iman kita kepada Allah. Ikhlaskan ukhuwah kita. Tuluskan ukhuwah kita. Jujur dalam berukhuwah kita. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, jadi kewajiban kita melakukan asbab, sabab-sabab yang dengan itu ukhuwah semakin kokoh. Tebarkan salam di antara kalian. Ketika berjumpa mengucapkan salam. Ketika diberi salam menjawab salam. Nah, hadisnya Rasul dalam Sahih Bukhari. Menebarkan salam termasuk upaya untuk menumbuhkan cinta di antara kita. Tazawur billah, saling menziarahi karena Allah, menziarahi ikhwah di sini, ikhwah yang sudah sama, saling menziarahi karena Allah. Mereka semua adalah akhuna fillah, yang di sini, yang di sana, Sumatera, Jawa, di mana mereka berada adalah akhuna fillah. Saudara kita karena Allah azza wajalla, selagi mereka satu akidah, satu manhaj, dakwah dengan kita semua. Cintai mereka semua karena Allah azza wajalla. Tazawur billah. Saling menziarahi karena Allah azza wajalla. At-ta'awun al-birr wa taqwa. Kita menggeliatkan, menyemarakkan semangat berta'awun, gotong royong di atas al-birr wa taqwa juga karena Allah. Ta'awun dakwah digalakkan karena Allah. Ikhlaskan niat dalam berta'awun. Ikhlaskan niat dalam berta'awun. Tulus dalam berta'awun, jujur dalam berta'awun. Bukan dalam rangka untuk mencari kemasyhuran atau ketenaran atau nama baik atau kepentingan duniawi, tidak. Ikhlaskan niat dan bertahun. Yang tulus dalam bertahun, yang jujur dalam bertahun, dakwah al-kiri wa ta'awun. Tebarkan ucapan-ucapan yang baik, al-qaulul hasan. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang saling mensupport dalam perkara kebaikan, ucapan-ucapan yang saling menyenangkan hati, menambah kecintaan, menambah hormat. Tebarkan ucapan-ucapan yang baik. Tangkas, hilangkan semua ucapan-ucapan yang buruk. Caci maki, cemoohan, hinaan, olok-olok. Nah, itu semua dihilangkan. Diganti dengan ucapan-ucapan yang mulia, yang menyatukan, yang membuat semakin cinta, semakin merahmati, saling menghargai. Ini sifat seorang muslim, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah muslimin yang lain selamat dari lesan dan tangannya. Enggak pernah mengganggu orang lain dengan lesannya. Enggak pernah mengganggu orang lain dengan tangannya. Yang ada berbuat baik kepada orang lain dengan lesannya, dengan ucapannya, berbuat baik dengan anggota badannya. Barakallahu. Dan semarakkan warahmatullahi wabarakatuh, semangat husnubon, berbaik sangka kepada saudara kita sama muslim, berbaik sangka kepada teman-teman kita harus sunnah wal jamaah salatihin dalam perkara-perkara yang syar'i, dalam perkara-perkara yang mubah. Hilangkan buruk sangka, praduga. Husnubon kepada mereka selama mereka menampakkan kebaikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waspadai, jangan sampai memiliki perangai dan sifat suka mencari-cari menimbun kesalahan orang. Jangan sampai tatabbu'ul aurat, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini bukan sifatnya mukmin, ini sifatnya kaum munafikin. Disebutkan dalam hadis datang dari banyak sahabat dan dia sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul imanu qalbah. Wahai segenap orang yang beriman dengan lesannya tapi iman tak masuk dalam hatinya, munafik. La tu'dzu al-muslimin, la taghdabu al-muslimin, la tu'ayiruhum wa la tattabi'u auratihim. Kalian jangan menyakiti kaum muslimin, jangan menghibai kaum muslimin, jangan mencela merendahkan kaum muslimin, dan jangan mencari-cari auratnya kaum muslimin. Belum menyampaikan ancamannya. Fa innahu man tatabba'a auratahu, tatabba'a Allahu 'auratahu. Sebab barang siapa yang mencari-cari aib aurat saudara dia, maka Allah akan membalas, Allah akan mencari aib-aibnya dia. Wa man tatabba'a Allahu 'auratahu yafdahu walau fi jawfi baiti. Dan ingat kata Rasul, ketika Allah telah mencari-cari keaiban dia, auratnya dia, Allah akan bongkar aibnya dia tadi, walaupun dia berada di tengah-tengah rumahnya, tidak pernah kemana-mana, di rumah saja akan terbongkar aibnya dia, akan terbongkar zalah dia, dikarenakan dia sendiri yang terbiasa mencari-cari, mengumpulkan, menimbun kesalahan orang, aibnya orang. Wallahul musta'an. Ini cara untuk mengokohkan sebuah ukhuwah. Tinggalkan perangai munafik ini. Tinggalkan perangainya orang yang fajir, yang jelek. Tinggalkan perangai yang bisa merusakkan ukhuwah ini. Tetap urun aurat. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Dibiasakan barakallahu fikum di tengah-tengah kita al-ihtiram wa ta'zim bihadzab sunnah wa syara'. Dibiasakan untuk menebarkan rasa saling menghormati. Menghormati satu sama lain, memuliakan satu sama lain, mengagungkan satu sama lain dengan batas syariat. Dengan penghormatan yang syar'i, ta'zim yang syar'i, pemuliaan yang syar'i. Terutama di antara para pengabdi dakwah, para duati Allah, para mudarisin, harus menebarkan semangat ini. Semangat untuk menghormati orang lain, semangat untuk menyayangi orang lain, memuliakan dia, menta'zim dia dengan kadarnya, dengan bimbingan syariat. Satu sama lain saling melengkapi, barulah. Satu sama lain punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan ta'awun dakwah, jangan para du'at. Dengan prinsip al-ihtiram, menghormati satu sama lain, akan saling melengkapi. Yang kurang dilengkapi sama saudaranya, yang kurang disempurnakan oleh saudaranya, wahai, saling melengkapi. Dan hilangkan lawannya. Jangan sampai ada pada diri kita, barakallahu fikum, tindakan sebaliknya, merendahkan salafiyin, merendahkan da'i-da'i salafiyin. Menganggap remeh mereka, mengentengkan mereka, menghinakan mereka, mencemooh mereka. Ini semuanya bukan akhlaknya muslimin, bukan akhlaknya mukminin, bukan akhlaknya salafiyin. Ini akhlaknya kaum munafikin, para fujar, para orang yang fajir. Barakallahu. Di suatu dalam hadis indah Abi Dawud wa Ahmad dan juga yang lain dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk upaya tindakan memuliakan Allah ialah ikrama zi asyibatil muslim. Engkau memuliakan seorang muslim yang telah tua, yang sudah beruban rambutnya. Orang yang lebih sepuh dari kita, yang tua-tua, muliakan mereka. Ini yang pertama. Wajib sultanil muqsit, yang kedua. Dan muliakan penguasa, penguasa yang adil. Ini para pejabat-pejabat, memuliakan mereka, menghormati mereka. Wa hamil al-Qur'an ghair al-jafi fihi wal ghali'a ghair al-ghalibi wal jafi anhu. Dan yang ketiga, muliakan para pembawa Al-Qur'an, para ulama, para du'at, para hufadz Al-Qur'an, karena ilmu yang ada pada mereka. Muliakan mereka. Jangan melampaui batas, jangan kaku, kasar, keluar dari batasannya. Tiga pihak dimuliakan. Yang lebih tua usianya, yang punya jabatan, yang punya ilmu. Itu prinsip Islam, termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla. Roh ini yang kita sebarkan, yang kita semarakkan, yang kita lestarikan, yang kita jaga. Memuliakan ahlul ilmi, memuliakan para du'at, memuliakan para mudarisin, memuliakan para musyrifin, memuliakan para qa'imin ala da'wah, para pengamu-pengamu da'wah. Dengan batas yang ada, dengan bimbingan syariat. Jangan melampaui batas. Memuliakan yang tua-tua, memuliakan yang punya posisi. Ihtiram wa ta'zim, barakallahu fiik. Ihtiram wa ta'zim. Barakallahu fiik. Ini yang penting untuk diwujudkan kepada Nabi kita azza wa jalla. Jangan sebaliknya. Sehingga ukhuwah dijaga dengan cara-cara syar'i. Ukhuwah dijaga dengan bimbingan-bimbingan syariah, barakallahu fiik, sehingga ikhwan fillah kita azza wa jalla diharapkan dakwah yang kita ampu, jadi dakwah yang kokoh, dakwah yang kuat, dakwah yang solid, dakwah yang berwibawa, membawa kebaikan, menebarkan kebaikan, semakin berkualitas. Anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, mereka talabul ilmi, mereka belajar tafaqquh fiddin, barakallahu fikum, dengan tenang, dilembangkan ketakwaan mereka, saling mencinta dan berukhuwah. Para mudarisin, para musyrikin pun juga demikian, barakallahu fikum, dan juga para du'at ila Allah, mereka semua saling mencinta dan berukhuwah karena Allah SWT. Dakwah semakin kokoh, tarbiyah semakin kuat, muamalah semakin indah, iman semakin menaik sempurna, semuanya dengan bimbingan syariah, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat, bermaslahat untuk saya pribadi dan antum sekalian, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwah salafiyah, menjaga para du'at sunnah, menjaga lembaga-lembaga tarbiyah salafiyin dari semua mara bahaya, dari semua fitnah. Barakallahu amin ya rabbal alamin. Dakwah mubarakah, tarbiyah mubarakah dengan ilmu dan ukhuwah Islamiyah di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya utarakan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.